Ada yang bilang, katanya kalau hujan gerimis, hujan panas, katanya ada yang meninggal. Ini tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali. Tidak ada dalil yang sahih, wassarih, yang menunjukkan hal tersebut. Ini hanya khurafat atau sekedar kebetulan. Ya, sekedar kebetulan. Taib.